agak enak ngomongnya. Tema kecil itu misalnya, Pak, gimana mengatasi rasa minder saya, itu tema kecil. Jangan, itu ya, tema yang agak besar saya tentang. Kalau kamu ingin membahas rasa mindermu kayak gimana, ya berarti kita angkat ke tema besar, misalnya psikoanalisisnya Freud. Atau saya nggak mau yang psikis, Pak, yang agak filosofis, ya wis kita masuk ke eksistensialisme. Nah, kayak gitu. Jadi temanya agak tema besar. Atau kamu baca-baca buku filsafat yang ingin ngerti yang tentang apa. Pak, saya penasaran dengan filsafat yang namanya teori apa, itu bisa melayani request, tapi yang pas saya bisa ya. Pas aku raiso ya, paling aku bikin alasan, jangan, itu gak penting. Ada yang lebih penting. Oke, saya akhiri sekian. Wallahu muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Faiz dan kepada hadirin semuanya. Sebelum ditutup, sampaikan bahwa besok malam Jumat Legi, malam Jumat Legi itu ada ngaji bersama Cak Koswaidi Syafi'i, kitabnya Ibnu Arabi, Risalatul Abadi Sayyidah, ya, yang sudah perdana sudah, insyaallah besok itu pertemuan kedua setelah beliau umrah, itu membahas tentang cinta tapi yang filosofis, seperti yang itu. Nah, saya juga gitu. Terus juga nih malam Selasa Kliwon, besok Selasa Kliwon ada pengajian bersama Kiai Jimar Jamil setelah Isadid, ya setelah Isadid, nggak ada di tempat lain. Setelah Isadid paling jam 19.30, tapi di sini ada setelah Isadid. Harap teman-teman bisa hadir biar tahu date-nya di mana itu. Gitu, terima kasih. Marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah yang singkat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.